selalu, kita tak pernah satu. Hingga waktu berlalu dan kini hanya menyakiti hati. Meski ku telah mencoba menahan semua, tapi tak sanggup hatiku bila cinta kan menyakitkan. Memilikimu takkan ku mencintai, dan bila semua kan mengakhiri rasa padamu. Andai ku mampu, cintaku, kau takkan pernah mengerti. Tak mudah untukku mengakhiri. Andai ku